Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wa al-akhawat rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, saya cintai fillah. Kita telah sampai kepada pembahasan kaidah idza dara al-amru baina fi'li ihda al-maslahatain wa tafwitil ukhra ru'ya akbarul maslahatain. Jika kita harus memilih antara dua maslahat untuk kita lakukan, harus memilih salah satunya, tidak bisa dilakukan dua-duanya fi waqtin wahid, di satu waktu, maka kita memilih yang paling besar maslahatnya dan meninggalkan yang maslahatnya lebih sedikit. Naam. Disebutkan di sini beberapa amsilah, beberapa contoh, ya, beberapa contoh. Ya. Jika dua maslahat itu yang satu wajib dan yang satu sunnah, ya, maka kita lebih mengutamakan yang wajib. Ini yang terakhir kita baca kemarin. Taib. Lalu bagaimana jika dua maslahat itu adalah sama-sama wajib? Kata beliau rahimahullah, wa in kanatil maslahatani wajibatain quddima awjabahuma. Jika ternyata dua maslahat itu sama-sama wajib, quddima awjabahuma, maka didahulukan yang paling wajib. Fayuqaddamu salatul fardhi ala salati an-nadhri. Contohnya, kita lebih mengutamakan salat fard, ya, salat fardhu, ya, ala salati an-nadhri, daripada salat nadhar. Sama-sama wajib, salat lima waktu wajib, salat, ya, yang dia telah menadharkan untuk itu juga wajib. Wa in kana fi aslihi mustahab. Meskipun pada asalnya mustahab, kalau dia sudah bernazar, shara madza ihwan wajiban. Tetapi salatul fard, ya, muqaddam. Ya, muqaddamah ala salatin nadri. Taib. Demikian pula saum wajib, ya, lebih diutamakan daripada saum apa? Nazar. Seorang bernazar, ya, untuk berpuasa. Belum dia bayar hutang nazarnya, datang waktu saum Ramadan. Naam, yuqaddam saum Ramadan ala madza? Saum nadri. Walaupun sama-sama madza wajib. Enggak bisa digabungkan satu ibadah untuk dua niat ini. Naam. Tidak mungkin kecuali harus memilih salah satunya. Maka ru'ya akbarul maslahatain. Ru'ya akbaru al maslahatain. Contohnya yang lain, wa kan nafaqatil lazimah li zaujat wal aqarib wal mamalik. Demikian pula ketika seorang, ya, dia harus mengeluarkan nafkah. Nafkah untuk orang-orang yang dia wajib untuk mengeluarkan nafkah untuknya. Dia punya beberapa istri, zaujat. Dia juga memberikan nafkah kepada aqarib, ya, kerabat, wal mamalik atau mamalik, budak-budak belia yang dia miliki. Wajib dia mengeluarkan nafkah. Taib. Tuqaddam az-zawjat. Sama-sama wajib, namun, ya, yang diutamakan adalah zaujat. Thummal mamalik, kemudian mamalik. Thummal aulad, kemudian anak-anak. Thummal aqrabu fal aqrab, kemudian al-aqrab fal aqrab. Wa kadza shadaqatul fitr. Demikian pula shadaqah al-fitr. Ya. yakni shadaqatul fitr ini ya, lebih wajib daripada ya taib apa namanya shadaqah yang lain. Naam. Wabillahi taufiq. Kalau berhadapan dengan apa namanya shadaqatul fitr, fa shadaqatul fitr muqaddamah, diutamakan. Naam. Wa ing taib, yakni ketika mau mengeluarkan untuk siapa sedekah itu, alafu ikhwan, untuk siapa mengeluarkan? Naam, zaujat atau awlad atau mamalik. Ini yang wajib dikeluarkan zakatul fitr atas mereka. Naam. Ahyanan ya. Seorang hanya bisa mengeluarkan zakatul fitr untuk dirinya. Hanya untuk dirinya. Ya sudah, dia mengeluarkan untuk dirinya. Dia tidak mengeluarkan untuk anak-anaknya. Baik. Sampai dia memiliki kemampuan, maka dia mengeluarkan untuk dirinya, kemudian anak-anaknya, dan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Diawali dengan istrinya, kemudian anak-anaknya. Naam, Allahu a'lam. Kadza shadaqatul fitr, yakni fi ikhraji zakatil fitr. Naam, kalau dia bisa mengeluarkan semuanya, otomatis semuanya dikeluarkan zakat fitrnya. Namun jika harta untuk mengeluarkan zakatul fitr terbatas, maka diutamakan zaujat, naam, dan seterusnya. Summal mamalik, summal aulad, summal aqrab fal aqrab. Wa in kanatil maslahatan masnunatain. Baik. Kalau dua maslahat itu, kalau tadi yang satu wajib, yang satu sunnah. Kemudian yang kedua sama-sama dua-duanya wajib. Baik. Kalau sekarang sama-sama sunnah, sama-sama mustahab. Wa in kanatil maslahatani masnunataini quddima afdaluhuma. Jika dua maslahat itu sama-sama sunnah, ya, quddima afdaluhuma, maka diutamakan yang paling afdal. Dari mana seorang mengetahui mana yang paling afdal? Huna yahtaj ilal ilm. Di sini butuh kepada ilmu. Bagaimana seorang akan mengerti hadza afdal min hadza? Ya. Ini lebih afdol dari itu. Naam, tentunya untuk menetapkan afdoliyah ikhwah nahtaj ilal ilm, ya, membutuhkan mada ilmu, ya. Sebagaimana kita bisa mengetahui yang ini wajib, yang ini sunnah, yang ini lebih dahulu, yang ini belakangan, ini semuanya membutuhkan ilmu. Naam. Fa masalan fa tuqaddam ar-ratiba 'ala sunnah wa sunnah 'ala an-nafl al-mutlaq. Fatuqaddam, misalnya engkau mendahulukan ratibah, salat rawatib, ratibah yang Rasul selalu melakukannya. Ya. Ada salat-salat yang Rasul selalu melakukannya dan tidak meninggalkannya. Ya. Naam. Seperti sebelum zuhur, qabliyah zuhur, arba' rakaat, ba'dahu rakaatain. Naam. Ba'dal maghrib, ba'dal isya, qabla al-fajri. Ada yang ya sunnah, namun apa namanya tidak seperti yang kita sebutkan tadi, seperti arba'u rakaat qabla al-asri, ya, empat rakaat sebelum asr, ya, atau rakaatain qabla madha qabla al-maghrib misalan, ya. Ini apa namanya tidak seperti 12 rakaat yang apa namanya disebut sebagai rawatib yang ya, disebutkan secara khusus. Nah, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, sesudah isya, dan 2 rakaat qabla madza al-fajr. Fahuna tuqaddam ar-ratiba 'ala sunnah. Ya. Wa sunnah 'ala nafli al-mutlaq. Kemudian salat sunnah 'ala nafli al-mutlaq. Yang sunnah atas salat-salat sunnah yang mutlak, mutlak. Naam. Wa billahi taufiq. Kemudian yang lain ikhwatil kiram, dua maslahat. Fayuqaddam ma fihi naf'in muta'addin, ma fihi naf' muta'addin kata'limi wa iyadatil maridhi wa tiba'il janaizi wa nahwiha ala ma naf'uhu qasirun kasalati nafilati wa dhikri wa nahwiha. Taib, dua amalan itu tidak bisa kita lakukan bersamaan, ya, harus kita utamakan salah satunya, harus kita pilih. Tapi yang satu manfaatnya muta'addin, manfaatnya luas, ya. Bukan hanya kepada sang pelaku, namun juga manfaatnya ya mengenai orang lain. Contohnya apa? At-ta'lim, mengajari ilmu, ayadatil mariyub, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit manfaatnya banyak. Ya, manfaatnya banyak. Dia sendiri mendapatkan manfaat. Betapa banyak pahala orang yang menjenguk apa? Orang sakit. Ya, menunaikan hak seorang muslim, hakul muslim ala muslim sittun. Di antaranya idza maridha fa'udhu. Jika dia sakit, fa'udhu. Nah, keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Ya, membahagiakan orang yang sakit. Ya, membahagiakan orang yang menunggu orang-orang yang sakit. Mungkin mendoakan. Mungkin di situ ada ta'lim, al-ilm. Ya, orang yang sakit butuh apa namanya nasaih. Ya, terkadang membutuhkan ilmu. Ya, bahkan mungkin seorang masuk Islam ketika seorang dijenguk, seperti kisah Nabi alaihi salatu wasalam Ya'ud Yahudian. Nah, menjenguk seorang Yahudi. Manafi' yang sangat besar. Ya, dakhala al-Islam bi sababi iyadatin Nabi alaihi salatu wasalam lah. Nabi menjenguknya wa da'a ilal Islam, mengajak kepada apa namanya? Islam. Fa naf'uhu muta'addin. Manfaat iyadatul mariyub muta'addin wa tiba'il janaiz. Ittiba'ul janaiz juga demikian, muta'addin manfaatnya. Naam. Baik untuk dirinya atau juga untuk mayit, untuk keluarga mayit. Naam. Wa nahwiha 'ala ma naf'uhu qasir. Dan yang semisalnya dari amalan-amalan yang manfaatnya qasir, terbatas hanya untuk dirinya. Kassalati nafilah, seperti sholat nafilah, wa dzikir atau dzikir wa nahwiha, atau yang semisalnya. Taib. Misal, ikhwan, yang sering ditanyakan, seorang di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Naam. Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ba'dal sholatil wajibah, sesudah sholat wajib, biasanya ya baru mau mulai zikir ada sholat mana? Jenazah. Ada sholat jenazah. Nah, ada sholat jenazah. Taib. Zikir sunnah, sholat jenazah juga apa? Sunnah. Sama-sama sunnah. Taib. Dari sisi nafaknya, ya, nafaknya, ya, sholat jenazah manfaatnya untuk dirinya dan juga untuk apa? Orang lain. Dan waktunya tidak bisa, ikhwan, untuk kemudian digabungkan bersama. Nah, karena begitu selesai sholat jenazah sudah, nah, dibawa jenazahnya. Maka ketika itu kita meninggalkan zikir, ya, kemudian kita berdiri bersama dengan imam, menyolati jenazah, mendoakan dia. Ya, pahalanya besar untuk orang yang melakukan sholat jenazah, ya. Mendapatkan satu qirat, ya, ke al-jabal al-azim, seperti gunung yang besar. Kemudian juga doa untuk mayit, ya Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya. Naam, setelah itu selesai, duduk lagi melanjutkan apa? Zikir. Melanjutkan apa? Zikir. Namun di satu waktu itu tidak mungkin dia apa? Menggabungkan. Fa quddima ma naf'uhu muta'addin 'ala ma naf'uhu qasir. Qas-salati nafilah wa dzikri wa nahwiha. Naam. Wa tuqaddam as-shadaqah wal bir lil qaribi ala ghairihi. Taib. Wa tuqaddam as-shadaqah wal bir lil qaribi ala ghairihi. Taib. Ini contoh yang lain, ikhwatil kiram, ya. Masih terkait dengan yang manfaatnya apa namanya? Lebih luas. Shadaqah, shadaqah manfaatnya untuk orang lain, muta'addin. Tetapi sekarang orang lainnya ya macam-macam. Ada yang orang lain fakir dan dia qarib, dan ada fakir yang dia ba'id, bukan qarib. Taib, maka kita dahulukan yang qarib. Nah, tuqaddam as-sadaqah wal birril qarib ala ghairihi, ay ala ghairil qarib. Naam. Dari sisi afdaliyah, naam, lebih afdal, ya, lebih afdal kita bersedekah kepada apa? Yang qarib. Kemudian dari sisi manfaat juga, taib, ini sama-sama muta'addi. Namun ketika diberikan kepada qarib, ada manfaat yang lain, yaitu as-silah, ya. Ada manfaat silah. Taib. Wa yuqaddam min 'itqir riqabi aghlaha wa anfasiha. Taib. Ketika seorang akan membebaskan budak, dia memiliki beberapa budak. Naam, memiliki beberapa budak, maka yang hendaknya dia pilih adalah yang paling afdol. Wa yuqaddam min 'itqir riqab aghlaha wa anfasiha, yang paling mahalnya dan yang paling berharga. Wabillahi taufiq. Namun intinya ikhwatil kiram, beberapa contoh di atas adalah ketika kita harus memilih antara dua perkara yang semuanya sama-sama maslahat dan tidak bisa dilakukan bersamaan, maka diutamakan yang paling besar, apa namanya, maslahatnya. Walakin hahuna amrun yambagi attafannu attafattun lahu wa huwa annahu qad ya'ridu lil amalil mafduli minal awaridhi ma yakunu bihi afdal minal fadili bisababi iqtirani ma yujibu at-tafdhil. Taib, walakin hahuna, akan tetapi di sini ikhwatil kiram, ada satu perkara yang harus kita perhatikan. Amrun yambagi attafattun lahu, harus kita dalami, kita perhatikan. Apa itu? Annahu, bahwasanya qad ya'ridu lil amalil mafdul. Terkadang ada amalan yang mafdul. Jadi ada dua amalan, yang satu fadil, lebih afdul, yang satu mafdul. Namun dalam kondisi tertentu, ya, amalan yang mafdul itu bisa menjadi afdul, lebih afdul. Ya'ridu lil amalil mafdul minal awarid. Al-awarid, ini ada perkara-perkara, ya. Ma yakunu bihi, yang menjadikan amalan yang mafdul itu afdal minal fadil, lebih afdal daripada yang fadil. Naam. Ini kembali lagi kepada ilmu, ya. Kembali lagi kepada madha al-ilm, ya. Kembali kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengerti, ya, perkara-perkara apa yang menjadikan amalan yang mafdul menjadi apa? Afdal, ya. Jadi ketika itu kita lebih memilih yang mafdul. Yang awalnya mafdul kita pilih, kenapa? Karena di saat itu menjadi apa? Lebih afdal daripada yang fadil. Bisa babi iqtirani ma yujibu tafdhil, dengan sebab, ya, bersatunya, bergabungnya amalan yang mafdul itu dengan sesuatu yang menjadikannya lebih afdal. Naam. Di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullah beberapa misal. Beberapa misal. Wal asbab al-mujibah li tafdhili asya'u. Naam. Ada beberapa sebab. Yang sebab-sebab itu kalau, ya, ada pada amalan yang mafdul menjadi apa, ikhwan? Afdal. Menjadi afdal. Minha an yakuna al-amalu al-mafdulu ma'muran bihi bi khususi hadzal mautin. Kal adhkari fi salati wa intiqalatiha wal adhkari ba'daha wal adhkari al muwaddafa bi awqatiha takunu afdal min al qira'ati fi hadhihi al mawatin. Seperti contohnya ikhwatil kiram, sebab kenapa dia lebih afdal, an yakuna al amal al mafdul, amalan yang mafdul, ya, itu memang diperintahkan di waktu dan tempat yang khusus. Nah, bi khususi hadal mautin. Taib. Seperti sekarang zikir, ya, ya, kita mengucapkan subhanallah, ya, dengan kita membaca Al-Quran, ya, mana yang lebih afdal? Ya. Min haisul jins, qiraatul Quran mana afdal? Ya. Qiraatul Quran apa? Afdal. Karena itu kalamullah. Al-Quran kalamullah dan tidak ada yang bisa menandingi kalam Allah Jalla wa'ala. Fa qira'atul Quran, yang membaca Al-Quran afdal daripada adhkar, yang itu adalah yang kita ucapkan. Nah, yang itu bukan apa namanya kalamullah. Taib. Tetapi amalan yang mafdul ini, yaitu adhkar atau doa khusus tersebut, memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya di waktu itu. Ya. Allah memerintahkan untuk membaca zikir itu. Ya. Maka di saat itu al-adhkar lebih apa? Lebih afdal. Naam. Ini yang kemarin kita sebutkan contoh. Ya. Di saat kita sedang baca Al-Quran, nasma' al-adhan. Ya. Kita sedang baca Al-Quran, tiba-tiba adhan, mu'adzin. Baik. Ucapan-ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Ucapan kita Allahu akbar Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah. Ada kalamuna, ucapan kita enam, ya. Nah, mana yang lebih afdal? Ucapan yang bukan kalamullah, ya, ucapan kita ini atau kalamullah? Kalamullah afdal. Kan demikian, ikhwan. Qiraatul Quran afdal. Lakin tetapi di saat azan Ya, hadal kalamu, hadal dzikr, dzikr ini ya ma'muran bihi bi khususi hadal mautin. Memang diperintahkan secara khusus di waktu itu. Diperintahkan secara khusus di waktu itu. Ya. Taib. Ketika ruku, ya ruku atau sujud. Ya. Sujud, subhanallah rabbiyal a'la. Ya. Bahkan kita boleh berdoa dengan doa apa saja, kan demikian. Kita butuh sayyarah, kita butuh apa, diberi keturunan. Berdoa di waktu sujud boleh, ikhwan. Ada waktu doa. Ya. Naam. Zikir ini lebih, ini yang diutamakan. Dan memang itu yang seharusnya dibaca. Nah, bahkan dilarang kita membaca apa? Al-Quran ketika apa? Ketika sujud, ketika ruku. Ya. Naam. Jadi ini khawatir kiram. Di antara sebab suatu amalan yang secara jenis dia adalah amalan yang mafdul, namun menjadi afdol. Dengan sebab mana? Ya. An yakuna al-amal al-mafdul ma'muran bihi. Memang diperintahkan secara khusus di waktu itu. Kal adhkar fi sholah. Seperti zikir. Ya, dalam sholat. Allahu Akbar. Jangan diganti dengan kalimat yang lain. Tidak bisa diganti dengan kalimat selain Allahu Akbar. Walaupun itu bacaan Al-Quran. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Taib. Subhanakallahumma bihamdika. Wa tabaraka smuka. Wa ta'ala jadduka. Wa la ilaha ghairuk. Naam, ini adhkar fis shalah wa intiqalatiha, dan juga zikir-zikir intiqal wal adhkari ba'daha, atau zikir sesudah salat. Setelah salat istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya. Hada afdal min qiraati ma ikhwan Al-Qur'an fi hadzal mautin. Fi hadzal mautin, di tempat itu, di waktu itu. Wabillahi taufik. Ini sebab tafdhil yang pertama. Wa minal asbabil mujibah li tafdhili an yakuna al-amal al-mafdhul mustamilan ala maslahatin la takunu fil fadil. Tapi bisa jadi suatu amalan yang tadinya mafdhul menjadi lebih afdal. Kenapa? Karena amalan yang mafdhul itu ya mustamilan, di saat itu berisi, mengandung atau mendatangkan maslahat yang tidak ada pada amalan yang fadil. Ya, kahusuli misalnya, kahusuli ta'lif bihi. Ya, kahusuli ta'lif bihi. Ya. Dengan amalan itu terjadilah ta'lif. Ya. Pendamaian atau naam, dua orang yang berseteru menjadi apa baik, atau menjadi baiknya hubungan. Au naf'in muta'addin. Ya. Atau manfaatnya muta'addi. Ya, la yuhsal au la yahsul bil fadil, yang tidak bisa didapatkan dengan amalan yang fadil. Ya. Naam. Taib. Misal, ya. Bab misal. Datang tamu lama tidak pernah ketemu. Nah. Pakde kita, bude kita. Nah. Dan sebelumnya mungkin ada sedikit permasalahan dengan kita. Ya. Taib. Datang dari jauh, ya. Apalagi dia sedang ada hajat. Nah, ya. Ketemu dengan kita, ya, sebelumnya hubungan kurang baik. Kita sedang baca Quran dan seterusnya di rumah. Datang mereka datang, ya. Taib. Kita sambut. Di malam harinya barangkali kita ingin juga membaca Al-Quran. Nah. Tapi kita dihadapkan pada dua pilihan di sini. Saya terus baca Quran atau yang lainnya dari amalan-amalan yang lain, atau saya yatakallam bikalamin mubah, berbicara dengan pembicaraan yang mubah, ya, dengan mereka. Ya. Taib. Yang dengan itu, ya, muncul taklif, ya. Muncul hubungan yang menjadi baik antara kita dengan dia, dia dengan orang tua kita. Apalagi waktunya sempit, dia hanya sebentar mampir. Ada misal, ya. Kita dihadapkan pada dua pilihan, waktunya terbatas. Nah, ya, di saat itu, ya, itu lebih utama untuk kita lakukan. Ya. Di situ ada silah, di situ ada taklif, bahkan mungkin kalau kita bisa memasukkan di situ ada dakwah, ada nasoih, ya, muta'addi lagi. Nah, ya. Nah, ala kulli hal. suatu amalan terkadang sifatnya mafdul, kalam mubah, ya. Tetapi yudkhilus surur, memasukkan kebahagiaan kepada orang tua kita. Orang tua kita sakit, ya. Nah, kita duduk di sampingnya, ya. Bercerita dengan cerita-cerita yang mubah barangkali, tetapi yudkhil surur, ya, memasukkan kebahagiaan. Hadza minal bir, ya, termasuk birrul walidain. Naam. Atau mungkin contoh-contoh yang lain. Aw yakunu fil amalin mafdhul daf' mafsadatin yudhannu usuluha fil fadili. Naam. Atau dalam amalan yang mafdhul itu, secara jenis dia mafdhul, tetapi dengan melakukan yang mafdhul itu ada daf'a mafsadatin. Daf'a mafsadatin bisa menolak mafsadah. Nah, ini kita belum bisa mendatangkan misal, ikhwanam. Nu akhir barangkali ini, ikhwan. Nah. Taib. Namun kita baca dulu yang terakhir. Nah. Wa minal asbabil mujibah li tafdhil an yakuna al-amal al-mafdhul azjat maslahatan lil qalbi minal fadil. Kama qala al-Imam Ahmad rahimahullah lamma su'ila an ba'dil a'mal unzur ila ma huwa aslah li qalbika faf'alhu. Di antara sebab yang menjadikan suatu amalan itu lebih afdal adalah amalan yang mafdhul itu maslahatnya lebih terasa pada hati seseorang daripada amalan yang fadil. Daripada amalan yang fadil. Ya. Kama qala al-Imam Ahmad, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, ya, lamma su'ila, ketika ditanya tentang beberapa amalan, ya. Ada orang bertanya pada Imam Ahmad, "Wahai Imam Ahmad, mana yang saya lakukan? Ini, ini, ini atau ini?" Nah, semuanya baik, ya. Dan mungkin semuanya sama atau apa namanya sederajat. Nah, tidak bisa dinilai dari sisi sunnahnya, semuanya sama-sama sunnah misalnya. Semuanya sama-sama nafaknya apa namanya qasir. Ya. Jadi tidak bisa dilihat mana yang lebih afdol dari sisi itu. Namun ternyata salah satunya lebih bermanfaat bagi hatinya. Ya. Lebih bermanfaat bagi apa? Hatinya. Maka Imam Ahmad mengatakan, unzur, coba lihat, ila ma huwa aslah, mana yang paling aslah di qalbika, untuk hatimu, faf'alhu, maka lakukanlah. Ya. Taib, orang yang i'tikaf, ya, terkadang amalannya macam-macam, kadang baca Quran, kadang doa, kadang sholat, dan seterusnya. Nah, kalau dia membaca Quran terus, ya, mungkin akan ada kebosanan. Di saat dia mungkin apa namanya bosan dalam hal ini ya, capek namanya. Seorang punya saat dia capek. Ya. Taib. Ternyata dengan berdoa aslah li qalbih. Ya. Dia berhenti membaca Al-Quran sementara. Ya. Dia angkat kedua tangannya. Dia berdoa kepada Allah. Nah, aslah li qalbih. Kemudian berdoa lama. Kalau berdoa terus juga ada saat capek. Itulah manusia. Nah, dia merasa sholat akan lebih maslahat bagi dia. Yang takillah sholat. Dia melakukan sholat apa? Sunnah. Ya. Yanfa' liqalbih. Atau anfa' liqalbih. Taib. Di situ di saat seorang bertanya kepada Imam Ahmad beberapa amalan. Ya, beliau mengatakan, unzur ila ma huwa aslah liqalbika faf'alhu. Naam. Fahadihi al-asbab. Tusayyir al-amal al-mafdhul afdal minal fadili bisababi iqtiraniha biha. Inilah di antara sebab, bukan semua sebab, di antara sebab yang menjadikan amalan yang mafdhul lebih afdal daripada yang fadil, ya, dengan sebab, ya, adanya sebab-sebab itu, atau dengan adanya sebab-sebab itu amalan yang mafdhul menjadi mada, menjadi afdal. Naam. Ini hal yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah untuk diperhatikan, agar benar-benar, ya, seorang apa namanya bisa melakukan suatu amalan yang paling baik. Dan ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, kita diuji oleh Allah Azza wa Jal dalam kehidupan ini untuk dilihat siapa amalan atau siapakah yang paling baik amalannya. Yang paling baik amalannya adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Ya, akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlasnya dan yang paling apa? Yang paling ittiba. Ya. Dan di antara bentuk ittiba terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wasallam adalah ini. Ya. Tidaklah Nabi alaihi salatu wasallam ya beliau memilih kecuali sesuatu yang paling baik. Nah, sesuatu yang paling baik. Oleh karena itu Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Ya. Mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Ya. Dalam keadaan ketika meninggalkan Madinah tentunya akan meninggalkan sekian banyak amalan yang orang bercita-cita untuk bisa melakukan amalan di Madinah. Masalan, sholat di Masjid Nabawi. Ya, berapa pahala di masjid itu sholat? Yang itu tidak mungkin ada di Yaman, ya atau tidak, Ikhwan? Tidak ada di Yaman. Ya. Tidak ada Masjid Nabawi. Tidak ada di Yaman sholat yang 1000 kali lipat. Tidak ada. Ya. Apa mungkin Nabi alaihi salatu wassalam mengajari dan mengutus Mu'ad untuk sesuatu yang tidak lebih afdal? Nah. Tentu, Ikhwatil Kiram, Nabi alaihi salatu wassalam mengutus Mu'ad untuk sesuatu yang lebih afdal, manfaatnya lebih besar, ya. Ya, maka diutuslah Mu'ad bin Jabal ke Yaman karena manfaatnya mada muta'addi, ya. Dibanding ketika seorang sholat di Masjid Nabawi, manfaatnya mada, Ikhwan? Qasir. Manfaatnya qasir. Tapi pernah suatu saat kita bertanya kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, di akhir kita berada di Madinah ketika itu. Saya bertanya kepada beliau, Syekh, saya sudah selesai belajar dan saya akan safar, ya, kembali ke Indonesia. Nah, barangkali ada nasihat dari antum. Apakah saya tetap berusaha tinggal di sini? Mungkin mencari pekerjaan di sana, ya, agar saya tetap bisa sholat di Masjid Nabawi. Nah, atau apa nasihat antum? Fa Syekhu Hafizahullah, beliau menasihatkan untuk pulang. Ya. Menasihatkan untuk pulang. Ya. Barangkali dengan itu ada manfaat yang lebih. Ya. Ada manfaat yang lebih. Orang bisa saja, orang berusaha untuk tetap tinggal di Masjid Nabawi atau Fil Haram, Makki, untuk dia bisa beramal. Ya. Namun sekali lagi, ikhwatil kiram, rahiman rahimakumullah, afdalu wa ahsanu al-qudwah huwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naam. Contoh yang terbaik adalah beliau, dan beliau selalu mengajarkan kepada kita sesuatu yang lebih besar manfaatnya, ya, dan lebih baik akibatnya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.